samudra, terpisah bencana. Cinta yang suci telah ternoda oleh debur ombak hatimu. Permadani biru jejak cinta kita ini menjelma jadi mimpi yang hitam. Hilang di telan waktu, rindu hanyalah merindu amor. Hayal hanyalah menghayal. Yang akan kembali.